ajung acum tak sulu betul. Baba, ia terbaik cuci. Ot katiho ke acawa pam, ot katiho arkom susto arkom nervio. Pero wa basa ia terbaik si kinta incabe ayom tak pabo ot. Ayom tak wa basa ia terbaik cuci aku pam lak pabo ot. Cetakit la orang terbaik kinto incabe si dabe at kasipak si lak 5-10 minuto cera tiempo. Quien cuzca nak chave sumo que knaja boc och cuando ra boc och que ashowika peja acham ra boc och y que katika jalwika upam ra boc och arejos om arejos sak shik eilo pa boc och que yaxta kachlal y gir are la jos om shik eilo plan boc och basuka y que nano kamla abiba basa yes rebe kamla jola kien srakan ushaq shakwari ka anche rebe kamlo kien srakan ushaq abi basa yes rebe si chua kabir atiko mabe kabinu wach chirik takra uchoch que yaxta kachlal y gir kawuk incho ha per shakin chok tak suru patan wasa yes rebe chuch kuchak upam lak boc och kuya limpieza. Limpieza quiere decir su ca anchera bococh, shahuarika anchere bekin kotbecha becha nam sumoka ana bechoja. Ojot ompa bococh, ojot sakpa bococh, arakom jo diabetes, chupra bococh, mal jo diabetes. La quicha pochos a yese se becho, chata becha nim sumoka knaja bococh, hombre. Chata kipla ural de becho, chukuek sakachla libir, kin shehwi, kia kipa huk y shok pasutan chika shehwi, la nam nakten kibilo. La itom echo gran chikuch ajo pam lak bococh, itom itom ta. Iyom tis pi bococh, bran. Cina aku favor, pero kacapu watch saya dapat. Kacapu ish tak lagi man. Suka yang cek je sekat cina libir. Wari ot katiho ke asyawapan. Ot katiho arkom ku susto, arkom ku nervio. Kom nak canim syak mutahu buye. Mutahu problema, otak kata o. Kamla abete kasaku. Pero si recha bo ochka wak cina aku favor in kayak cokak. In kwa kita ku pregunta chive oral con todo respeto. Kini ajen chike manak. La kuono tanda po och konta. Kuono. Kompa belti knam, kompa belti tromri bo och bran. A kota, china ku favor si skep lo ural tebe. Kin ku ka mi chibe chanam sumo ki kna ki bo och. Kat piti krebe chuch ke bu och ka ano. Kat malu kin srakan usha ka be ba sak yes rebe sha kwari ki anti rebe. Shiur usha ka koho. Inka yat tak lusih, inka yat terakan, inka yat kuyak tak cari bir pasuka ikan anje itu kamla abe syahwari ka anje rebe. Bawa iya rebe es konosir. Kau kita cibe chana la itu mesh kompar hei itu mta. Otro cibe kujabo. No kesal kulak mano ko aista inka iya tak rakin 100, 200, 300 no. Dos kesal aha kesal kulak dos kesal kamla bakti abe syahwari ka anje rebe. Mate jolak kins rakan usyak tingkot becha becha nam sumo kiknak li bokoch. La kicha bewoch la tijun de bechi chokta. La kot kun chibe kucha bewoch. Suka yu beke beke senana? Inelda. Kawinak kik berche inelda. Kawinak kik berche inojo. Kawinak arera anis kcha honkanan y birno hombre. Anis no es anis. Científicamente rubi inojo. Inojo biwa basa yes rebe chitampe bien. La itom mi chural chi pucha jo pam lak bokoch. Itom ta. Chanaju favor, pero si kicha bokoch. Kicha bo chanaju favor, pues. Mali jolak puño usha kabe, pero si uka kohru usha. Inka koh se le rajan, inka yam chokam, mayap licuadora. Entonces su quien banche, ya juarica banche rebe nana. Quien kutla kanak chive sumo kikunak li bokoch. Y cuaj kita jo pregunta chive boras. Koban oktan lak bokoch, koban ta. Kupanau, pero kung papaet kiko nambi bok oche sa oras, kota, cha na kung favor pues nana. Kamalo awewa ayas rebe siya kwari ka panche rebe king kutla kanak chiwe ikin sipah kanak kibir iwe kubi kong kanan ibir kaya kanak we siya kinya iwe. Pero china kung favor, pa kong laka bolsa mamit, kasiak tabi, kuyak sa kachal ibir kin siya kwip isyak pasuka ikaya chwe la siya binin kaya chwe no no no, tipas na bolsa mamit. No no, areta le kinya chwe, dale siya kaya pa bokot, tipas na bolsa mamita. Kuyak sa kachal ibir, ito, tutam si kaya na bolsa siya sa kachal, kinya ko na bolsa, porque chanam kinya ka na kuna vitamina re siya bokot, tipas na bolsa na kasiak tabi. Takip lak mamita, kawak sirbi kawin kuyak sa kachal ibir kin siya kwip isyak omre, in kasiak tabi. Malu abe, kita kohkan nak cibe semua kita nak libok och. Kumpa usia kerakan kau ral debe. 15, así me gusta mamita, pero en cuanto a kohkan que van a poner atención porque kupi kohkanan ni ver ayos y shock pas na tiempo. Amapi kohkan la 15 kohkan ya cabe albahaca morada. albahaca, morado, vivo agua, y es revés, y no un quichapo. Sushi, sacro, que vino. Jarrón, agua pura, güey, en